Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan beberapa jenis tawassul, di mana beliau menyebutkan ada tiga jenis tawassul. Yang pertama, tawassul dengan doa orang salih yang masih hidup. Ini termasuk di antara tawassul yang masyru', sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian jenis yang kedua, tawassul dengan amalan salih, atau dengan ungkapan di sini, tawassul ilallah bimtithali awamiri wa amawiri wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dimana ini adalah semakna dengan tawassul dengan amal-amal salih. Sebagaimana kita mengetahui kisah yang terjadi pada Bani Israel ketika yakni ada tiga orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian yang disebutkan dari jenis yang ketiga adalah tawassul dengan jah, kedudukan seseorang di antara makhluk, yakni kedudukan atau kemuliaan seseorang di antara makhluk, di mana ini adalah tawassul yang tidak diperbolehkan, termasuk di antara tawassul yang bid'ah. Baik makhluk yang kedudukannya atau kemuliaannya dijadikan tawassul itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Kemudian di sana ada jenis tawassul yang masyru', tawassul dengan al-asma'ul husna, nama Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, al-ayah. Dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya, nama-nama yang terbaik, maka hendaklah kalian berdoa yakni kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang terbaik tadi, yakni sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan doa kita. Jika kita mengharapkan ampunannya, maka kita menyeru Allah dengan namanya Ya Ghafar. Jika kita mengharapkan rezekinya, maka kita menyebut nama Allah Ya Razzaq, dan demikian selanjutnya. Kemudian ada jenis yang dikatakan oleh manusia sebagai tawassul, ya terkhusus di zaman kita, yang hakikatnya itu adalah ya, inti kesyirikan orang-orang musyrikin. Ya. Yakni berdoa kepada mayit, berdoa kepada mayit, yakni mendatangi kuburan-kuburan yang dipandang sebagai kuburan orang-orang salih, berdoa kepada mereka, meminta agar hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan mereka disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya adalah inti dari kesyirikan orang-orang musyrikin, walaupun oleh sebagian manusia dinamakan tawassul. Dalam surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala awliya, sebagai yakni kekasih yang dicintai, yang diibadahi, yang dibela. Mereka menyatakan, ya, ma na'buduhum, tidaklah kami mengibadahi mereka ini, berdoa kepada mereka, illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka ya mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Juga pada ayat yang lain Allah menyatakan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Dan mereka ya beribadah, berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Mereka menyatakan, sesungguhnya mereka ini yang kami ibadahi adalah ya para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang semisal ini di masa kita dinamakan dengan tawassul, padahal hakikatnya itu adalah kesyirikan orang-orang musyrikin. Oleh karena itu, at-tasmiyah la tughayyir al-haqa'iq, wa penamaan itu tidaklah akan mengubah hakikat. Yang namanya kesyirikan, mau dikatakan apapun, dihiasi dengan bahasa seindah apapun, tetap kesyirikan. Dan kita melihat pemandangan yang menyesakkan dada-dada kita, bagaimana di tempat-tempat yang dikeramatkan, mungkin berderet-deret bis ya dari berbagai kota, ya tujuan mereka katanya berziarah. Bahasa andainya tujuan itu adalah tujuan ziarah, maka ziarah tidak perlu untuk melakukan safar. Apakah di tempat mereka tidak ada kuburan sehingga harus mendatangi kuburan di luar kota? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh ya disiapkan perbekalan untuk safar, termasuk tunggangan yang disiapkan untuk safar dalam rangka untuk menjalankan ibadah di tempat yang dituju, kecuali kepada tiga masjid, yakni Masjid Ka'bah, kemudian Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Sementara mereka ya meninggalkan tempat-tempat mereka, ya pergi melakukan safar, tujuannya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Tayyib. Jadi perlu untuk kita memahami bersama bahwa hakikat yang terjadi adalah kesyirikan meskipun dinamai dengan tawassul. Bahkan ada nama yang mungkin lebih menggoda dengan istilah wisata dakwah. Hakikatnya tidak lebih daripada itu. Kemudian kita kembali ke syarah hadis ini. Wa qawluhu yani qawlu Anas, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin. Kata Anas, maka sungguh demi Allah, kami tidaklah melihat di langit adanya sahab, awan, ya tidak pula qaza'ah, yani potongan awan yang kecil. As-sahab, kata Imam Sa'di, al-ghaim al-mutarakim, yani awan yang bertumpuk-tumpuk, diistilahkan dengan sahab. Wal-qaza'u kita'ul ghaim. Adapun qaza' adalah potongan dari ghaim, potongan dari awan, yani awan yang ukurannya lebih kecil. Apa makna dari ungkapan Anas, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'ah? Ay annahu mafqudun sababul matari wa huwal ghaim. Bahwa ketika itu Ya, sebab-sebab hujan, yakni berupa adanya awan, mafqud, ya, tidak tampak, tidak terlihat. Artinya langit dalam keadaan bersih. Ini keadaan yang digambarkan oleh Anas ketika datang, yakni seorang yang meminta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Jadi ketika itu langit dalam keadaan bersih, ya. Sebab-sebab datangnya hujan yakni awan tidak tampak sama sekali. Faka'annahu qila, ya. Seakan munculnya ungkapan Anas ini, ya, ketika ada yang mengatakan la'allahum fil masjidi la yarawna al-ghaymah illa idza irtafa'a, barangkali karena mereka di masjid maka mereka, yakni para sahabat yang ada di masjid, tidak bisa melihat awan kecuali ketika awan itu irtafa'a, sudah tinggi. Falihadza qol, oleh karena itu, ya, selanjutnya Anas mengatakan wama bainana wa baina sal'in min baitin waladar, dan tidak ada antara kami, yakni para sahabat yang berada di masjid, dengan gunung Sal' yang berada di barat Madinah, ya, adanya rumah atau tempat tinggal yang menghalangi, yakni menghalangi pandangan kami untuk bisa melihat gunung tersebut. Yahtamilu annahu laisa bainahum wa bainahu buyutun. Ini ada ihtimal, ini kemungkinan makna kalam beliau bahwa tidak ada antara mereka yang berada di Masjid Nabi dengan gunung tersebut rumah-rumah. Tidak ada rumah-rumah yang menghalangi antara mereka dengan gunung tersebut. Aw anna bainahum buyutan lakinnaha laysat rafi'atan fala tamna'u min ru'yati sal'in. Atau bisa jadi maknanya bahasanya ada rumah-rumah antara mereka dengan gunung Sal' tersebut, akan tetapi rumah-rumah itu tidaklah tinggi sehingga tidak menghalangi untuk mereka bisa melihat gunung Sal' tersebut. Kenapa demikian, kata Syekh? Li'anna ghaliba buyutihim 'ala tabaqatin wa nadirun min buyutihim alladhi fihi tabaqatun tusamma ghurfah. Dikarenakan keumumannya dari rumah-rumah mereka para sahabat hanya yakni satu lantai, istilahnya tidak bertingkat. Dan jarang dari rumah-rumah mereka yang ada tabaqah, yakni tingkat tusamma ghurfah. Mungkin bahasa kitanya loteng, seperti itu. Sehingga rumah-rumah yang pendek ini seandainya pun ada tidak menghalangi untuk mereka bisa melihat gunung tersebut dari arah Masjid Nabi. Qala, kata Anas, fatala'at min waraihi sahabatun mislut turs. Maka tiba-tiba setelah Nabi SAW berdoa, ya, muncullah dari belakang gunung tersebut satu awan yang bentuknya seperti perisai. Wasala'un gharbiyul Madinah, di mana gunung Sal' terletak di sebelah barat Madinah. Wa min waraihi yangsha'us sahab, dan dari belakang gunung tersebut tersusunlah awan. Li'annal Madinah ka ghairiha min jaziratil Arab yangsha'us sahabu 'alaiha minal maghrib. Dikarenakan kota Madinah sebagaimana kota-kota yang lainnya dari jazirah Arab, ya, tersusun awan, ya, di atas jazirah tersebut, ya, minal maghrib, dari arah barat. Ini keumuman dari tempat-tempat di jazirah, ya, datangnya awan dari arah barat. Kemudian wa qawluhu mislu turs wa huwa ma yatatarrasu bihi fil harb. Semisal at-turs, yani perisai atau taming, ini sesuatu yang dijadikan pelindung di saat berperang. Ai anna saghirah, yakni awan yang muncul dari balik gunung tersebut kecil. Falamma tawassatatis sama barakallahu fiha wantasharat wa amtarat. Tatkala awan itu semakin naik dan sampai di tengah langit, Allah Subhanahu wa taala ya memberkahinya, yakni mengembangkannya hingga tersebar, dan dari awan itulah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ay bil hal, yakni ketika itu pula. Wastamarrat ala dzalika usbu'an, dan terus-menerus hujan turun selama satu pekan. Wa qawluhu fama ra'ayna asy-syamsa sabtan. Dan adapun ucapan Anas bin Malik, maka kami tidak melihat matahari selama satu sabtu. Ini dalam keadaan terus hujan turun sampai mereka tidak bisa melihat matahari. Makna satu sabtu ay usbu'an, yani selama satu pekan. Li'anna al-usbu'a yusamma sabtan wa yusamma jum'atan. Karena ya, hitungan satu pekan dinamakan dalam istilah orang-orang Arab satu sabtu ya, atau satu jum'ah. Baik, ya, sebagaimana pada hadis tentang syafaat uzma, di sana diistilahkan dengan jum'atan, yakni satu jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan ketika itu selama satu jum'ah, artinya satu pekan. Jadi istilah satu pekan ya dinamakan dengan sabtan atau jum'atan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita satu minggu ya. Taib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.